Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala الشارح حفظه الله بيان أن الصراط هو الإسلام. Keterangan bahwa yang dimaksud dengan as-sirat adalah Islam, yani wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Beliau menggambarkan dalam bentuk garis lurus sambil membaca firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah garis, inilah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Maka ikutilah jalan yang lurus. Kemudian beliau menggaris-garis kecil di sisi garis lurus ini dari dua sisinya. Wa hadhihi subul, inilah jalan-jalan. Maka beliau mengatakan, membacakan firman Allah, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Maka jangan kalian ikuti jalan-jalan ini karena akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. رسول mengatakan ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirati surani. Dan di dua sisi jalan yang lurus ini surani, yakni tembok sejauh jalan itu. Fihima abwabun mufattahah, mufattahah. Tembok ini, di dua sisi jalan lurus ini ada pintu-pintu. Di balik pintu ada jalan-jalan kecil, lorong-lorong. Baik. Mufattahah, pintu yang terbuka. Walal abwabi suturum murkhatun. Dan di setiap pintu-pintu itu ada sitar. Ada apa sitar ini? Gorden kalau bahasa kita nih. Ada gorden yang terjulurkan, menjulur menutupi pintu itu. Murkhatun wa inda rasis sirati da'in. Dan di ujung jalan yang lurus itu ada seorang penyuruh. Yaqul istaqimu ala sirati wa la ta'awwaju. Yang berada di ujung jalan yang lurus itu mengatakan istaqimu ala sirat. Tetaplah terus menerus kalian istiqamah di atas jalan ini. Dan jangan kalian menyimpang. Wa fa kadhalika da'in yad'u kullama hamma 'abdun ay yaftaha shay'a min tilka al-abwab qala wa hak la taftahu. Wa fa kadhalika, di atasnya itu ada juga yang menyuruh, memanggil setiap ada seorang yang hendak membuka pintu-pintu dari pintu-pintu yang ada. Maka penyuruh itu mengatakan, wahyak, silakan kau, jangan kau pernah membuka pintu itu. Fa'innaka infatahtahu talijuhu. Jangan pernah kau membuka pintu itu, karena kapan engkau membukanya, pasti akan kau memasukinya. Barakallahu fiik. Kalau kita sudah diberitahu oleh para ulama kita bahwa ini bahaya, ya jangan sok. Seperti mujalah satu ahli bidah, duduk-duduk dengan ahli bidah. Dari dahulu kala para ulama telah mewanti-wanti kita, mewanti-wanti umat ini untuk tidak duduk-duduk bersama dengan ahlul bidah, karena perkaranya sangat bahaya. Boleh jadi satu kali majlis dia bermajlis dengan ahlul bidah itu langsung berubah pikiran dia. Subhanallah. Tergantikan yang dulunya dia paham dan diyakini langsung hilang dan diisi dengan keyakinan baru. Allahul musta'an. Jangan dia sok, oh kita sok belajar, kita sok ini, sok ini. Ana bisa tepis semua itu syubhat-syubhatnya. Oh, belum tentu. Karena kapan Anda mungkin bisa terbebas dari jeratan syubhatnya? Ada jeratan syahwat. Barakallahu fikum. Ketika duduk dengan ahlul bidah, boleh jadi waktu itu Anda tidak diberikan syubhat-syubhat. Nah, sebenarnya kok orang itu pengen umat ini maju. Ya, berbicara secara umum, dia tidak nampakkan kebidahannya. Begitu orang ini hendak pamitan pulang dari ahlul bidah ini, yang sebelumnya dia sudah dijamu dengan hangat, ya, sedemikian rupa, begitu hendak pergi dikasih amplop lagi, aduh, kong tebal lagi. Barakallahu fikum, amplop itu sadiki sobek, warna biru semua di dalam. Walah, ini mantap ini. Minimal 2 juta ini. Ini apa? Doi apalah? Itu ongkos naik angkot lah. Ojek. Subhanallah. Atau beli bensin sana, jadi dia pakai motor nih. Apa? Bekal. Pada saat itu langsung dia berubah. Shit. Yang ketika dia datang dulu pertama kali adalah kebencian. Balik dia kelas. Bagus-bagus di pe orang. Kenapa dia kasih doi? Jajan padahal. Dia kasih 2 juta. Apalagi kalau dia bilang kenapa beli anu. Berarti lebih banyak lagi. Subhanallah. Jadi kalau kita sudah diwanti-wanti oleh para ulama kita, hati-hati. Ya hati-hati. Jangan sok petantang petenteng, menganggap diri sudah hebat. Subhanallah. Karena sudah banyak yang orang tipe begini modelnya berubah. Wa kana salafiyan. Padahal dulunya dia salafi sunni. Nasallallahu tsabat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah, kekokohan, ketabahan di atas al-manhaj ini. Wa hak la taftahu. Celaka engkau, jangan pernah engkau membuka pintu ini. Kapan engkau membukanya, pasti akan engkau memasukinya. Tsumma fasarahu fa akhbara anna siratahu wal Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa sirat itu, jalan itu adalah Islam. Wa annal abwabal mufattahah maharimullah. Dan pintu-pintu yang terbuka itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annasutur al-mukhah hududullah. Adapun tabir yang yang terjuntai ke bawah itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadaya ala rasi sirati huwal Qur'an. Dan yang senantiasa memanggil di ujung jalan sana adalah Al-Qur'an. Wa nadai, dan yang menyerunya mimpokihi huwa wa'idullah fi qalbi kulli mu'min, itu adalah penyeru, pengingat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada pada setiap kalbu orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Wa'idun fi qalbi kulli mu'min, penyeru yang ada di kalbu setiap orang mukmin. Ketika kita melakukan sesuatu, dari perkara-perkara yang haram atau makruh bahkan, biasanya ada pengingat dalam kalbu kita, eh jangan kau lakukan itu, haram hukumnya. Kalau masih dia kuat, alhamdulillah dia akan meninggalkannya. Astagfirullah. Tapi kalau dia lemah, maka yang ada adalah bisikan-bisikan syaitan. Abaikan jo, suka cuma makruh. Ya apa-apa kuat. Barakallahu fikum. Akhirnya dia terjerumus ke dalamnya. Perkara halal yang dibolehkan matma'annat ilaihi nafs, apa-apa yang jiwa tenang dengannya. Kalau itu adalah kebatilan dan dosa, itu yang senantiasa yataraddad fi sadr, terjadi peperangan maju mundur. Taib maha ka fi sadr wa karihta ayyatali' alaihi nafs, dan kau tidak senang kalau ada orang yang tahu apa yang kau lakukan. Pertanda bahwa yang kau lakukan itu, kalau masih ada tanda-tanda, berarti itu adalah haramun haramun atau minimal makruh. Barakallahu fikum. Akan ada setiap saat pengingat-pengingat. Qala hafidhahullahu ta'ala, as-sirat fil lughati huwa at-tariq. As-sirat fil lughati at-tariq. Sirat itu secara bahasa artinya jalan. Wal muradu bihi huna al-islam. Tapi yang dimaksud di sini adalah Islam. Wa li hadha qala ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Oleh karena itu Allah mengatakan, sungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Al-Islam huwa tariqul musilu ilallahi ta'ala. Islam itu adalah jalan yang menghantarkan seseorang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man arala al-usula ila mardatillahi wa jannatih, la budda lahu mitiba'il manhajil musili ilaihi. Wa man arala al-usula ila mardatillah, maka barang siapa yang pengen untuk mencapai mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan surganya, maka wajib bagi dia untuk mengikuti jalan yang menghantarkan dia kepada keridhaan Allah itu dan surganya itu. Jalan apa itu? Wahual Islamul ladzi huwa siratullah. Sirat itu, jalan itu adalah Islam. Walakin min hikmatillahi ta'ala an ja'ala ala jambatai hadzal tariqi abwaban yaminan wa shimala. Akan tetapi termasuk hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan di antara dua sisi jalan yang lurus ini ada pintu-pintu kiri kanan. Wala hadzal abwabi suturum murkhah, dan di pintu itu ada sitar, ada gorden, ada pembatas. Wa hadzal abwab innama hiya abwabul fitani wasyurur. Pintu-pintu ini adalah pintu-pintu fitnah dan kejelekan. Faman fataha walaja taifa walaja biha faqad kharaja anit tariqil mustaqim. Maka barang siapa yang membuka pintu itu dan memasukinya, maka sungguh dia telah keluar dari jalan yang lurus. Wa hadza kama qala ta'ala, wa anna hadza siratun mustaqimun fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang selainnya sehingga kalian terpencar. Barakallahu bikum. Bercerai-berai dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hunaka siratun mustaqim, maka di sana ada jalan yang lurus. Wa hunaka subulun katsirah, dan di sana pula ada jalan-jalan kecil yang banyak. Wa huwal abwabul lati ala jambatai hadzal sirat, yaitu pintu-pintu yang ada di sisi dua sisi jalan ini. Barakallahu fiik. Pengaruh sangat banyak dan kuat. Kalau tidak diberi taufik seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan lalai dia dan hanyut dia. Fal wajibu huwa as-sayru 'ala as-sirati wa 'ala al-iltifati ila hadhihi al-abwab. Maka yang wajib adalah berjalan di atas jalan yang lurus ini, yakni Islam dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menengok kepada pintu-pintu itu apalagi memasukinya. Wala kashfa suturi allati 'alaiha, dan juga tidak membuka tabir-tabir yang ada di setiap pintu itu. Wasutur huna hiya al-hudud allati ja'alaha Allah li rad'i man yuridu an yadkhula fi hadhihi al-abwab. Sitar ini, tabir ini, inilah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan sebagai pembatas bagi siapa saja yang hendak memasuki pintu itu dan melewati tabir itu. Wei, jangan lewat sini. Bahaya, pulang, masuk kembali ke jalan yang lurus itu. Oleh hadza qala fi tafsir hadhihi al-ayah allati yuwa anna sutur al-murhah hududullah. Bahwa sitar tabir itu yang terjulurkan itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Wa nadai ala rasi sirati huwa al-Qur'an, dan yang mengajak yang berada di ujung jalan ini adalah Al-Qur'an. Wa nadai min fawqi huwa wa'idullah fi qalbil mu'min, fi qalbi kulli mu'min, dan yang senantiasa ada dai di atasnya yang mengingatkan setiap orang, maka itu adalah pengingat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kalbu seorang mukmin. Orang yang masih hidup hatinya taib dan masih kuat imannya, maka akan gampang biidznillah terdeteksi. Oh, ini enggak boleh. Ini haram. Ini buang-buang waktu. Makruh dan seterusnya. Maka terjadilah peperangan. Ketika dia meninggalkannya segera, kemudian dia beristighfar dan menggantinya dengan tasbih. Barakallahu fiik. Maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Cuman kalau itu sudah menjadi kebiasaan, kebiasaan jelek, kebiasaan buruk, untuk merubahnya sangatlah susah illa bi taufiqi minallahi Subhanahu wa taala. Karena perkara yang sudah menjadi kebiasaan itu sangat susah dirubah kecuali ada kekuatan besar yang bisa menggesernya. Baik. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, al-fitamu minal ma'lufi syadidun. Al-fitam, meninggalkan sesuatu yang sudah merupakan kebiasaan, itu adalah sesuatu yang sangat berat. Ibarat anak kecil yang mau di fitam, mau di sapih, yang setiap saat nyusu ke ibunya. Barakallahu fikum. Sampai mungkin besar, sampai sudah lari ke sana kemari, umur 2 tahun bahkan lebih. Baik, habis bermain nyusu ke ibunya. Lah, untuk dihentikan ini dari nyusu ini, oh, sangat susah. Baik, pakai acara menangis. Barakallahu fikum. Macam-macam. Karena sudah menjadi kebiasaan. Butuh sesuatu. Ima ada kekuatan besar yang menggesernya dan berubah secara total, wa ima ada, barakallahu fikum, secara perlahan tapi pasti akan merubahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam proses pengharaman khamr. Allah tidak mengharamkan langsung. Baik. Tidak mengharamkan langsung. Tapi mulai tahap. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil khamr, qul fiihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima." Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr. Katakan bahwa khamr itu jelek, dosa. Tapi walaupun di sana ada manfaatnya. Wa manafi'. Kemanfaatan. Orang jual beli khamr, untung dia. Orang tanam anggur untuk dibikin khamr, untung dia. Barakallahu fiik. Dan yang lainnya. Banyak yang mendapatkan keuntungan duniawiyah secara finansial, duit dia dapat dari perputaran khamr. Banyak lagi manfaat. Kita katakan manfaat, tidak bisa dipungkiri, dapat doi. Tapi dosanya lebih besar. Kemudian tahap berikutnya, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dan jangan kalian mendekati salat, jangan kalian melakukan salat dalam kondisi apa? Sakran. Dalam kondisi mabuk habis minum. Jadi jauh-jauh sebelum mereka melakukan salat, mereka berhenti minum. Ya kan? Jadi antara maghrib, antara duhur dengan asar, asar dengan maghrib, berarti Aisyah, itu tidak ada. Karena pengaruh khamr ini akan lama pada seseorang setelah dia minum khamr. Jadi akhirnya dia hanya minum ya mungkin pagi-pagi, pada subuh atau pada Isya'. Barakallahu fiik. Artinya terkurangi jatah waktu untuk dia minum khamr. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Bertahap sampai betul-betul ketika mereka jalankan tahapan pertama ini mulai agak ringan, tahapan kedua mulai agak ringan, begitu katakan haram hukumnya keras, sudah selesai. Tapi saya jelaskan haram hukumnya, macam-macam bunyi bagate. Tapi ketika melalui proses, masya Allah, wallahu al-musta'an. Kita cukupkan dulu sampai sini, barakallahu fikum. Jadi sirat yang dimaksud di ayat itu adalah apa? Al-Islam. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.